Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul asyratu. Utawi maqalah kang kaping 10. Makola sing sepuluh iku ngeten. Kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu nafarin yudhilu humuwa tahta jili asyur. Salah satu nafarin utawi ana wong telu yudhilu humuwa kang yuk-yuki huming salah satu nafar sapa Allah. Ketika banget panas sing ning mahsyar, banget panas sing ngene ora-ora mahsyar, iku ana kelompok telu sing diyuki-yuki Allah, diadhemno Allah. Tahta dzilli arsyhi ana ing ngisore iup-iupane arasy apa yauma la dzilla ing dalem ora ana iup-iupan iku mujud illa dzilluhu kecuali iup-iupane apa yauma kiamati tegese ing dalem dina kiamat ana wong telu sing ketika panase mahsyar ora kena mergo diiup-iupi apa siji al mutawaddi yaitu orang yang mudu fit makari yang dalam waktu yang ora kepenak atau waktu yang mangkal no. Makari itu jamae makro mana waktu yang ora nyeneng no. Jamu makrohin yaitu jamae lafat makro sifat limim ikan fathaimim warro ilan ro evi awko til masyakoti tegesi yang dalam piro-piro waktu yang repot wajati awko til masyakoi awko til berdi iku waktu-waktu adem asyadi diambang wal masyi lan wong sing lumaku ilal masajidi maring biro-biro masjid butuh gon sujud didulami ing dalam waktu petang petang-petang lah nawai jamaah dituju di ajri sholat di korona arai sholat mal jamaah serta jamaah wamut imul jai lan sing nomor telu iku ngekei imangan wong lesu wamut imul jai lan ngekei imangan wong sing lesu. Wal makola tu utai makola al hajiyah ta'asyara kang kaping 11 iku ila didawono li Ibrahim amari Ibrahim alaih salam didawono ini bi ayyi syai'in ittakhudhakallahu khalila. Wonten pertanyaan sing diajakno Nabi Ibrahim ini pertanyaan bi ayyi syai'in klandine perkara ittakhudha ngalap kaing panjenengan sapa Allah Allah khalilan ing dadi kekasih. Dengan apa dadekno Allah ngangkat jenengan dados kekasih. Kala dawuh sapa Nabi Ibrahim di salah sati asya yaiku kelang lakoni telung perkara. Siji ikhtartu milih sapa ingsun amra wahi ing perintah Allah taala. Ingsun milih ala amri wahi ngalahno ing atase perintah liyane Allah. Aku nek Allah perintah mesti tak disino ngalahno liyane perintah Allah. Wafi nuskhot dinal ini siji nuskhot naskah liya makhtartu amrol wairi ala amrillah makhtartu ratau milih sopa ingsun amrol wairi ing perintah Allah ingsun rakakal milih ala amrillah ngalahna ing atasi perintah Allah. Nomor loro wamah tamam tulan uratau susah ingsun wamah tamam tulan uratau susah sopa ingsun bima klan perkoro bima klan perkoro akafala ingkang wis nanggung akafala ingkang wis nanggung sapa Allah Allah limaring bima kelan perkara takafala kang wis nanggung sapa Allah Allah limaring aima kuntu tegese ora tau jumeneng sapa ingsun bi amri ma kelawan ngurusi perkara bi amri ma kelawan ngurusi perkara Aham malakang wis nanggung sapa Allah. Aham malakang wis nanggung sapa Allah Allah limaring. Rupane minar rezeki ya iku saking rezeki. Aku ora tau serius ngurusi barang sing Allah wis nanggung aku, iku misale urusan rezeki. Wama ta'asyaitu lan urung tau mangan ingsun. Ema akal tuh, itu sira tau mangan ingsun waktal masai dalam waktu sore. Wama ta'ghod da'itu lan ora tau sarapan ingsun. Ema akal tuh. Tegesi ora tau mangan sopa ingsun waktal ghodati ing waktu esok. Illa ma'adhoifi kecuali bareng tamu. Aku urung tau mangan esok sore kecuali bewak tamu. Bewak tamu itu bewak sibuk. Ruya dan ruya topo anak satu Nabi Ibrahim alaihissalam iku kana iku ana sapa Nabi Ibrahim ku yang si iku lumaku sapa Nabi Ibrahim mailan ing samin au mailaini utawa rong mil tujuane mok lito ladiman krana golek wong lito ladiman krana golek wong yakulu kang kersa mangan sapa man yakulu kang kersa mangan sapa man ma'ruf setane Nabi Ibrahim alaihissalam. Wal makola tu tema kala asania ta asharota kang rola. Terus ngeten ngeten di bahasa Arab ni bu, ahada asharo, ahada asharo ngantot tis ata asharo. Ni bu maksud apa? Tapi lo, apa mulanya tinggal di Quran ni bu, ini roa itu ahada asharo. Betul ahada asharo itu lo, ahada. Tinggal di surat Mujadil ya sami. Alaiha tis ata ashar. Ini kan khobar mukaddam mubtada'u makhbar. Maknane kan alaiha iku ing ngatasi neraka. Mestine kan tis atu ashar ini utawi ana 19 malaikat. Tapi berhubung mabni tengene Quran alaiha tis ata ashar. Nah, kecuali lafat sania ashar sing ngarep. Mergo sania ashar sing ngarep niku nak diakhiri ya. Iku di Eropi isim apa? Mangkos ya, di Eropi isim apa? Mangkos, aku diakhiri bina apa? Ya, berarti hada thani asyar ro'aitu thani asyar. Ini gue masalah, ini kalau terangkan masalah masalah di ayat ya. Terus keyakinan ahli hadis sandunya mulai riyin nanti sana. Nak Nabi nyebut adat iku la yufidul hasro, tidak harus jumlahnya sedemikian. Rumah-rumah lain ini al-adat la yufidul hasro. Nak Nabi ngitung menyebut angka iku ora menjamin hanya itu. Rumah-rumah lain ini kalau Nabi menyebut angka itu tidak menjamin hanya itu. Cuma pas niku Nabi kebendau non iku disebut nopo niku. Sali-sali ini Nabi nyebut ono tolong kelompok sing sumben diiyupi-iyupi Allah. Terus Nabi namung nyebut apa? Tiga begini ku tiang wudhu pada waktu ini hanya tiang nampak yang wudhu. Jadi nomor satu tiang sing ngekei mangan. Padahal dalam hadis-hadis sohe malah nyebut itu yaitu sab'atun yudhilluhumu wa fidhilihi ya maladillah illa dhilluh. Nabi hadis ini sebut pertama al-imamul adil. Jadi imam sing apa? Adil. Terus disebut termasuk warojulun da'at hu imro'atun da'atuman sibin wajamalin fakola ini akhofuwa. Termasuk disebut malu wong lanang dijak pornografi wicawitok wong ayu. Terus muni ini akhofuwa. Ini penting dengan ijtihad. Terus aliran-aliran saat ini kupacokan. Dari sidi-sidi anut sunnah rasul di hadis gak ada. Nabi sendiri itu dalam banyak hal dari sekian jumlah yang seharusnya disebut, Nabi ini berkali-kali hanya menyebut 1-2 kayak ini 7 disebut Nabi berapa? Ini pentingnya ngaji usul fikih terus al-adad jumlah yang disebut Nabi itu layu fidul hasro tidak pasti. Begitu juga ini Quran. Quran itu piye-piye diturunkan nggak balago disebut apa? Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munkirin bilisanin arabiyyin. Sehingga misalnya kanjeng Nabi didhawuhi pangerannya istaghfir lahu kowe njaluk sepura nang munafik awala tastaghfir lahu sanaya seperti in tastaghfir lahum sab'ina marratan falayaghfirahu. Muhammad dosane wong munafik wis kebablas lagi. Umpama mbok jalukna sepura ping 70, Allah ora bakal nyepura. Terus Nabi wis sempat ini hebate Rasulullah kepengin didik teng omah. Nabi wis sempat ngeten. Angin senenge pangeran. Gampang to Gusti, nak 70 mboten jiran sepura diwasa azidu ala sabi. Dia tak luwai 70. Akhirnya Quran turun malih. Sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir. Orang ngono mak maksude jek kowe jalukno sepura jek ora iku padha ae. Dadi iki unike dialeke pangeran ambek kekasih. Jadi cek mbok jalukno sepura, cek ora iku padha ae. Iwak tunggale wong Jawa muni kowe iku mantel aku bae kowe. Cek dolan ning nggonku jaluk sepura ping swidak jaran atas sepura. Swidak yo ora jelas maknane jaran. Pokoke sing mesti maknane jelas ku aku ora sudi roh raimu. Wis iku tok sing mesti maknane. Iku disebut bilisanin arabiyim di antara adat Arab niku nak mangkel nyebut jumlah tapi jumlahnya tidak dikehendaki. Paham ya terus. Normal ini yang paling bahaya nak sampean ngaji usul oke. Nabi nanti ngendikan ngene. Man shallal badan dakhala al-jannah. Yani as-subha wal asr. Wong gelem salat loro tok ning wektu adem. Mus tak jamin swarga. Subuh mbek asar. Terus kape mau sholat subuh? Asar. Rokok. Kadang Nabi ngendikan man takaffala hadhi wa asyara ila lisani dakhala jannah. Wong sing iso jaga lisane tak jamin lebu. Iso jaga lisan tapi ora iso jaga verji, neraka to. Dadi iku iku pentinge ngaji iso. Terus adat, rumane adat iku bilangan. Iku ora jaminan hasr, ora jaminan menjadikan hanya itu ceng masuk. Mergo adat iku wis dadi lisanin arabiyim mungkin dadi bilisanin arabiyim. Jadi karena itu tadi ini penting kula aturaken mesti sane iki kata aliran-aliran sing sawangane istihad ora pokoke ana ning hadis, nek ana ning hadis ora ngandel. Wong Kanjeng Nabi piyamba iku sering nyebut sesuatu niku kurang. Tapi iku fasih mergo lisanin Arabi mungkin enggak terus Nabi saat ini nyebut pinter. Salah satu, padahal yang hadis sohab sabatun tujuh pun tidak hanya tujuh, bisa ratusan orang senyudi bumuwa fitilihi ya malah dilano illati. Tapi Nabi nyebut hanya tujuh, tujuh pun tenggali kalau nanti mau tentang sarah-sarah hadis di karang mau suyuti nambahi dari jumlah tujuh. Faham ya? Eleng-eleng ya, pokoknya al-adab la'in fitul masroh. Adat itu tidak jaminan hanya misalnya wong apik ning Quran sing disebut kan misalnya Allah katahamal aqoba wa ma adraka ma aqoba sidin fakhu aqoba au itamun fi yaumin di masruba terus yatiman da makruba au miskinan da makruba sing disebut itu kena ngekek imangan iku ngekek imangan cah yatim utawa ngekek imangan cah miskin ning ngono ora nyebut kiai ora nyebut guru ora nyebut wong tuwa terus kowe apik ngene. Nang Quran sing sunat kok mangani cah yatim mbek miskin wong tuwa Pak dirah mlebu gendeng nggih Pak sarap ngene wae. Al adab la yufidul hasr. Eling-eling kok itu al adab la yufidul hasr. Iki wis poin. Yo pancen ngoten aturane lho kok. Sebetulnya bilisanin Arabi. Terus termasuk lisanul Arabi itu al adab la yufidul hasr. Itu kali misalnya Quran ngendikan kama sari habbatin ambatat sab asana bila ikul isum bulatin miyata khab. Terus gue teliti aku di pari jadi Quran pari ku ada tujuh tangga terus pari gue setelah sitok-sitok aku kok mau limo ini beli mari ku juga nurut Quran jadi Quran itu terus ikul isum bulatin miyata khab terus gue itu kok mau sama pari ku kok mau semidak kok rapas ini satu padahal jadi ini miyata apa balagoh itu orang moniku. Mana kalau nanti dia dulu itu sebut itu sebut betul nih bangun dia itu dokter tafsir di Papua. Terus kapan-kapan dia ambil tafsir. Lagi yang nopo Jakarta itu repot. Wong gedhebat tafsir, tak jangan aku ilmu balago ora bisa. Pokoke ngono. Ya mau mergo pintere kok terjemah iki. Ora ngene iku ilmu iku kudu dianalisis nggih usul fikih. Usul fikih itu nganalisis cara memahami teks Quran lan teks napa. Iku ana ilmune jenenge usul napa. Yen termasuk pertama sing ngaliki musyawarah usul fikih niku kula kudu disebutin teng Anwar. Niku penting usul fikih karena lughat itu memungkinkan nyebut ada. Ya mau misalnya Quran kepengen gawe contoh. Awalnya wis kamasali kaya umpama. Masali ora kok tenan kaya umpama. Habatin sak siji sing ambatat sapan. Dadi sesuatu sing menyenangkan adalah ibarat. Kalau ulang lagi, sesuatu sing menyenangkan adalah menyenangkan misalnya infak diterima Allah. Sesuatu yang menyenangkan ibarat habatin sing ambatat sab asana bila sing fi kulli sumbulatin ya Tuhan. Jadi adat iku umpama iku mau misale koyo kowe ngomong aku munggo di duwe. Ah gerwong tak jajak. Wah aku dite sak mil tak gerwong tak kei. Ya gerwong mlebu nang Amerika wong Afrika wong India wis ora cukup blok. Tapi ben marno wong aku kok sugih gerwong tak kei duwe. Anggere wong wah geruang itu bukan orang Afrika, bukan orang Arab, Donald Trump itu pasti ya uang. Tapi yang ngerti aja ngomongnya geruang mana ya yang dirohi. Meskipun ngomongnya agar uang itu jenisnya luka. Jadi luka itu memungkinkan segala, segala. Tapi kena ngomongnya, aku gak ada duit agar uang. Gue terlintas gak ngebuknya itu Donald Trump, Arab. Gak, siapa apa? Kok Donald Trump ada-ada? Tonggo sing mbok eneng e serat terlintas lho. Tapi kena ngomong anger. Oh, lha iku jenenge lisan lho. Arep. Dadi mungkin kabeh. Paham ge lah, saiki wongmu mau memahami Quran nganggo ilmu nopo? Ya mergo angel, aku ya setuju sing ra gelem menjenengane. Paham, tapi nek arep ngerasa angel aja kecang. Ora iso komentar. Ngrono Quran yo wis, ngrono Quran yo halal. Ya jare Imam Syafi'i ketika beliau menyebut hewan haram banyak pasti tentang satu ulama madzalika ya qabilah fil Qur'an ning ngene iku ning Qur'an ora ono kok sampean ngarepno jumlah yang melebihi Qur'an ning Qur'an sing ono haram innama harrama alaikum maitata wa dama wa lahmal khinzir wa ma illa nabu Imam Syafi'i menyebut ataquru anna maitah haram na'am lahmal khinzir haram ifataqulu fi syari wa ifataqulu fi lahmi wa ifataqulu fi dami ning Quran yo ono lahmal khinzir sing haram mangan daging ataqulu berhubung lahm iku daging terus kaya ape ngombe darahe celeng kaya ape ge gripik sangka balunge celeng wa inama haram lahmal khinzir apa mau ngaramno daginge celeng mbok mafhum darahe ra apa sing ning Quran anane daging, gede ngopo sarap. Jadi mulanya uang kudu ngaji usul. Oke, jadi disebut iku layu fitul hasas. Jadi ini yang disebut iku layu fitul hasas. Nah aku nyebut ya walahmal finzir, mana nih lahm yuk. Terus kue gawe didih kok darah jalan. Tapi ini aku didih kok darah jalan. Harap kan wis bar atau ngaji Quran. Lahmal khinzir takdire ku. Lahmal khinzir darah apa jeneng? Daging. Ora ana ning Quran wa damal. Wis mau tinggal ae ke rumah sakit. Rumah sakit sisi Bro. Iya iku goblokmu. Sarap ngono. Mane ngaji sampe ana pepatah manta alam bila sekin fasiku. Mane ngaji, mane kula seneng ke pondok. Kula nu seneng banget ke pondok. Sarang gitu, bojo sedek kiri, boleh pondok-pondok. Tetap galau gue pulang. Pulau teng pondok keluar, pondok Quran. Santri-santri pulau ulang galau. Gue suara faham lah, sementing tahu kerung. Bayang ngefaham gue angker. Gue pulau ngaji teng beri bayang ngefaham malah gelut. Gue tahu kerung, tahu kerung gue hikmah itu hati-hati, nopo, nopo, hati-hati. Gue wow, misalnya kau itu al adat layu fitul hasrat. Bukti di hadis nih, yang sampean kenal orang itu kan tujuh sabatun yudiluhumu, tapi di kontak ini Nabi hanya menyebut salah satu. Paham ya? Jelas gitu terus. Manikulino ala adat layu fitul. adat sing disebut Allah niku masalah lisanin Arabi ini. Termasuk aturan lisanul Arabi pancen nak ngendikan sering nyebut adat. Kaya kowe iso-iso ngono ni ngomong ke wong. Sampun iso-iso sarapan. Ya kan iso mosok sarapan dereng poe sampun ning dunyo iso sarapan. Terus kowe ora mentingno sehat, ora mentingno anak bojo. Bojomu kok tersinggung. Penting-penting sarapan, aku ora penting. Ya bojo sarapan ngomongan ngono kok ditanggapi. Ngomongan ngono kok apa? Serepot ya. Jadi zikru syekh ya la yufidul hasro al-adab ya la yufidul hasro. Jadi nyebut sesuatu itu la yufidul hasro, tidak jaminan. Hanya itu, namun tidak jaminan. Atau suau awit amun fi yaumin di maskobah. Itu ya namun yatiman la makrofah au miskinan la makrofah. Disebut itu mau yatim kalian apa? Miskin. Padahal termasuk kesunatan tentu kita menghormati guru, menghormati orang tua, menghormati tamu. Kowe mau nyoba? Orang anak yatim orang, Qurane mau yatim lebih miskin. Kiai ramet bu, ayatnya ramu. Orang mau bal kiai ni. Gendeng, no? Pun kula terusaken. Wal makola tu saniata asyar, utai makola kang kaping rolas. Anbak diruku kama isangi sebagian ini biro-biro ahli hikmah. Ahli hikmah rian maknanya aktif ke ilmu lugi. Sih piro-piro dokter hati tukang ngap nambah ni hati. Masa ini buat tenger cik hikmah mana dia dukun, buat ahli hikmah mana ahli nawa. Repot saya gitu. Kalau bisa yang soal itu yang tiga cik hikmah. Ini mau apa? Pokoknya sih bungsu mau copo tu copo orang itu repot. Rian mana nih hikmah ni? Bu mana nih ilmu yang manfaat atau tadi dokter nawa? Hati itu dua majital hikmah taruh pakot dulu dia nawa. Saya bangkit. Manu elman nafia. Salah satu asya utawi telu perkoro. Utawi iki kono telung perkoro. Tufari jibi so. Milang no apa salah satu asya al husoso. Eng sumpake urip. Husos itu mana nih serete urip. Ono telung perkoro sing serete urip. Wong nak serete nih ora gak enak. Iku iso dilangi di wat telung perkoro. Padahal apalane lagu-lagu nih. Limo ya. Aku sing dilakono pungso pembuati limo ini kena kalau ya semua macam-macam kok nak sampai nak tambahin apa itu kena saya nak tapi kena pas sumpah pembuati udah dua ibu lah ya nak uang kiai lah lagi sumpah pembuati yo di dua nak dua satu pembuati di bujua juga ngomongnya aja lah mau nak nak saya seneng rokok pembuati gue pokoknya bersarapan rokok ya macam-macam mau ngomong sah uni-uni deh kafe ulai itu asas. Utai telung perkara iku tu fariji iso benggangno to iso ngilangno apa salah satu asya al husoso ing biro-biro rote ati. Husos iku manane sreten etak sifu bidom bilgin etak sifu iki iso buka apa salah satu asya al humu ing biro-biro kesusahan. Siji dikruwangi iku eling Allah Taala. Eling Allah bi ayi sihoten kelawan didine sihot kanat ana apa sihot. Dadi redaksine bebas. Cara ulama itu boleh oleh Allah redaksi ini bebas. Mana rata-rata ulama itu rata tak boleh ontori kau. Ontori kau oleh Allah itu mana aturan ini. Lafati ditentok no, gede dia ditentok. Caranya gede ku kiri ku tu pas janggut ku pas searah bejan. Nah, ulama rasa semua sebelum pengeran ku ditentok no. Tiama buat udam, buat ala jumbi. Cek ngadep cek lugu cek layel. Lah akhirnya rata-rata santri iku layel-layel ketuwur. Lah akhirku ambek ontore to ya ora pati cocok, tapi seneng. Ora cocok iku perkarane wong eling Allah kok diatur wong Quran wae fa quruha bi amau wa quruha wa ala jumi fi ba. Wong Quran bebas kok kowe ngatur. Tapi bareng tak praktekno santri-santri tak kandhani eling Allah iku lebih layel-layel dadi opo? Turu to ngitung tikus sing liwat ning dhuwur. Jadi cara aku yang tarikau yo penting. Ihmit ainak meripatun itu merah. Wakul la ilah. Kalau kita dijajahi bangun tarikau di belakang kali dijajahi bapak tarikau. Tapi guru-guru kalau tarikau itu maring kongal. Ya rata orang militan ya. Bapak kalau rata militan mungkin jajah itu cara kalau ya semua nomor wayu itu ya semua mulai atas puluhan. Ya serangan. Mereka saya nawawi dari di keluar di ayi si hotel. Kue sahun ini mus. Penting di kruwo cek segote apa bebas segote apa ajaran kula sampeyan sebut wae melo ngarep ora 12 eling apa bela ya ya dadine burung itu musuh padahal akurane oleh tapi syaratnya nak wala julubi mau ya tapak karuna fi khotis sama wala tidak wala terus di kesimpulan rohdana makhulat tahada kalau sampeyan berlaya-laya ketap-ketap rano harapan rano duwe terus wiridani nasib nasib rano sanat wiridani ini kok terus kesimpulannya mesti rohdana makhulat tahada bi ayi sigotin klan diri sigot kanat ono bersih kaya kula kau dini yang kau ucap sopa wong kasilan kelan ake ucap la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah au bimunajati utawa eling Allah kelawan bebisikan kaya kula ya muhisa kulli malhu finnada wa ya mujiba kulli mutorin ka'a wa ya haliman ala kulli li hafatin aso wa ya ko iman bilkifat liman asaroh wala dunia ini contoh, ka'an itu contoh ya oleh orang ya mugi satu lima juven hidat sing tukang nolong wong sing ter atas atau wong sing tertekan malu tu wong sing tertekan meh mati meh kerem gitu nada kang undang-undang sopo malu fuding man hidat sing tukang nolong wong sing gelem undang-undang waya muci bakul mutor hidat sing ibadani wong sing dalam keadaan emer jensi tahu kang duno sopo mutor fuding man waya haliman nandat sing welas ase ala kuli dihafatin yang atasnya saben-saben wong sing kepleset asohu kang durakani sopo dihafahu iman waya ko imanan hidat sing jumeneng bil kifati kanyuku piliman maring wong asaro kang menangno sopo manhu ing Allah bisikno mana ala dunia hu ngalano ing atasi dunia iman asalu kanyuan ing sun kain banjen ngan alusula ing tumoko ilama maring perkoro la asihu kang uratumu ko ing sun ilaihi maring ma ila bimauna jika kecuali kelan pertolongan ing banjen ngan wadaf imalan nolak perkoro as'aluka al-wusula wa as'aluka daf'aman wa daf'amalan kula nyuwun tertolake perkara tertolak maknane ora terjadine perkara la utiku kang ora kuasa ingsun daf'au ing nolak mak ila bikuwatika kecuali kelan kekuatane panjenengan tapi lek sing penting ngeten nggih kula terangaken teng kitab Sayyid Muhammad Abu bin Farah juga diulang-ulang di beberapa kitab selama ini kan kalau orang Wahabi cara berpikir ngeten sing darani sunah rasul nglakoni barang sing nate dilampahi nabi, dilampahno nabi. Sehingga kalau ada doa atau apa saja yang tidak pernah dilafadzkan nabi, terus koyo-koyo dianggap bid'ah. Ya dianggap napa? Niku cara Said Muhammad itu bohong besar. Beberapa sahabat itu punya inisiasi wiridan yang nabi bahkan enggak tahu. Saya ulang lagi. Kan orang sering mendefinisikan bid'ah adalah bid'ah itu melakukan sesuatu yang enggak ada padanannya atau enggak ada anjurannya dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bohong besar. Bohongnya adalah begini dawuh Said Muhammad. Nabi itu sering ikrar, meng-ACC, mengiyakan sesuatu yang dilakukan sahabat yang bahkan Nabi enggak pernah mengajar. Artinya sesuatu tidak dari Nabi sekalipun kalau itu baik pasti juga sesuatu yang diikrari dari Nabi Muhammad SAW. Contohnya yang terjadi masyur dengan hadis sholat Nabi itu nabar sholat nak apa ini? Iqidal apa? Seringnya kan Rabbana lakal hamdu minus samawati nama minas samawati wa minal ardi wa minal amasi amin sayyidun. Nah kabeh dan kitab ini bifat khilham sajane kabeh sanat itu mil amat tapi kayak Jawa kadang mau coba gitu jadi kayak rasa sombong ganti mila sama nak ngaji dan Bukhari dan ini mesti fathah sama dulu dan kitab-kitab Rabbana lakal hamdi mil as-samawati itu dan tersal jadi Rabbana lakayu kagungan di panjenengan alhamdulillah puji mil as-samawati khali pujian sing ngebai lagi Jawa itu orang murid itu sama kok kangelan orang tertib hal wis bulat kabeh wis udah jadi sifat laka juga dibanyakan alhamdulillah puji sing puji yang milus temen ini umumnya milu tapi lah milu trennya milu jadi sabri tapi nak tenggiri wajiban tuh mila kita tiga sama dulu tinggi tapi tak paruh kater anu tapi ada sahabat nih nggak baca itu kira-kira ya cara sekarang tiga soft dari nabi Allahumma rabbana lakal hamdu hamdan kasiran thayyiban mubarakan fihi Allah. Lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarak. Ya sudah seperti itu. Setelah sholat, Nabi itu berdiri. Ayyukumul qa'il. Siapa tadi yang melafadzkan itu? Fasakatu. Diam semua. Mereka nyongkone Nabi buka. Menang. Wah, perkara ini. Wiridan kreatif. Kena sweeping. Wiridan apa? Kreatif. Mereka diajar. Menang. Terutama saya mau. Semuni. Terus bareng Nabi ngendikan ayyukumul qa'il. Mana kabeh? Nabi ngendikan. Orang-orang apa-apa. Ini ro'a itu isna asharo malakan yabtajirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Aku mau dulu malaikat rebutan di sini nulis sangin api wiridan saat ini sahabat ha ananda ya Rasulullah tadi saya ya Rasulullah ini Dewi Sayyid Muhammad fahadal qa'il lam yasbid min Rasulillah at-ta'lim. Ini jelas Nabi tidak mendahului mengajarkan dia, bahkan Nabi kaget kenapa ada wiridan seperti ini. Tapi nyatane malaikat yo seneng kanjeng Nabi. Upama maknane bid'ah iku nglakoni barang sing ora tau dilakoni Nabi, cah iki salah besar. Karena kreasi wiridan tidak tahu diajarno. Tapi nyatane mek Nabi di asis. Bahkan malaikat iku rebutan. Paham ya? Iku nunjukno nek maknane bid'ah iku definisinya ndak demikian. Ono sahabat sing tukang imami masjid Kuba iku mati urip ya maca kul kemene Bukhari teng masjid mati urip ku maca tiap perjalanan perang perjalanan haji yo maca kul sesuk sahabat jane mantep mangkel iki imam ora kreatif blas amen maca apa kul wis dilaporno ya Rasulullah imam ku harus engkau ganti kenapa mergo mati urip maca kul. Ana imam amin kul wong alim alam selain rapal ya ne Pak. Jadi kombinasi ikhlas nek apa. Ya. Wes walhasil ditimbali bae Rasulullah. Kenapa engkau selalu baca kul? Alasanmu apa? Umatmu lho do komplain perkarane kowe ora surat sampean maca. Jawab yo. Di annahu sifatur rahman. Karena kul dulu nerbarang bahas sifate Allah. Fa'anahu. Maka saya senang. Jadi Quran, sak Quran mau nerangno sifate. Nak liyane kan kowe maca Quran di kepentingan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Gusti lindungi saya dari yang gawat-gawat tersebut min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza. Kowe di kepentingan to? Enggak jawab kok. Qul a'udzu birabbin nas di kepentingan to. Tapi nak qul huwallahu iku mau nyifati sifate. Apa mulane kula seneng dengan darani surat ikhlas. Ikhlas maknane jujur, ikhlas. Mergo mbok waca tanpa kepentingan. Tapi nek kula ngerti falak kan ampun kena santet Gusti. Itu kan umumi nang pengaran arang-arang wis pengiran kon manitiani. Napa? Ngibungi kowe kon apa? Nah, karena kulhu itu murni namung nyifati Allah, kula seneng. Akhirnya Jibril teko ngandani Nabi untuk wahyu. Kanda nikmat umatku itu, aku seneng deh. Kodenya seneng, kod. Akhirnya imam masjid, alhamdulillah. Ikut-ikut, iku alim alam. Plus rapal yang ini. Mana bener terawih-terawih itu. Angger alhaku mutakak suruh pasangan itu. Kalau nanti tanggung tidak cili-cili. Pak, kenapa itu kalau terawih kepul? Kena yang kamu. Tapi anjen-anjen tenang. Kulo niku mbah di sak niki mboten ate lali maca kulo gara-gara niku. Maca kulo alur bil falak juga ape yo perlindungan pengiran, tapi urung-urung wis libatno pengiran Gusti kulo nyuwun tulung ampun ngantos terjadi min syarima. Tapi nek kene muni kulo kan mboten. Ayo kowe maca surat apa? Enggak ana kepentingan. Apa iku sapa? Apa iku zat sing uji budak wa tadar. Nek ana wong ndonga disem. Mana nih aku lah gak bisa baca. Kepentingan apa? Kemudian gue furu rofi, gue mau cabut. Mana nih, tuh sebelah kata lah, tapi gitu sepuro. Mau nasi pate, gue furu jinan nganggur. Pikirannya gue tetep. Tapi aku dulu kan, gue katakan Allah itu. Allah itu sama. Lam yalid, walam yusuf. Walam yakul lagu. Terus ini jinan gue ijazah ini. Gue harus sering ijazah ini ulang Allah. Tapi nama cabut dulu, itu perhatian lah, fatahat. Ahad, tinggi dulu, gue bintang. Gua mau buat apa? dalil dino. Wonten niku. Dal teng ngene kulo Kang Salma. Kul wa wal ahad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul. Sekawan napa niku? Dalil tok. Kul au kul wa ahad. Samad. Lam yalid wa lam yulad. Terus Quran itu wis unik. Terus dalil huruf Allah itu disebut 5 kali dalam dalam kulit. Ane riyen wong nak mijajai itu golek merah limo. Iku maknane Wali Songo dhisik golek surat sing dalil kulit. Nah santri-santri golek limo sing apa? Akhirnya nganti golek akhir. Kulo nu yo astine yo ape protes. Tapi sing kebodhone kok sok pinter dhewe kulo nu yo. Tapi ora kapati anak iki dadi ra pati ro ijazah iki. Nah kulo ro dadi isih iku maknane merah dimu golek surat sing dalih. Terus ya tenan hati ya. Golek ake. Merah. Sakira ape iki kebodhon anggere wong muni duwe merah dimu sing asli. Gula i nanti ngantar berdua, tetap orang. Tapi dia jauh sok suci, umum kebodohan wayai, swayai, itu yo dok wayai, umum kebodohan itu so perkara wedoan, perkara merah limo, perkara multi level, kebodohan itu macam-macam. Faham ya? Terus uniknya itu bahwa akad ini nganggi kaidah bilisanin, arogimu bingin itu nggak tentawari sama kaidah. Nah ono kalimat kok nakiro diulang itu pasti nakiro sing ula itu bukan nakiro sing sania ya yeah. Iku hebatnya Quran saya ini ahad pertama itu Allah lho pak ahad kedua makhluk ahad pertama mana di situ Allah tapi ahad kedua mana nih makhluk mergokul katakan Muhammad dua Allahu te Allahu ahadun Allahu ahadun ahad nih kayaknya Allah sama makhluk Allah. Tapi gurine walam yakullahu kufuwan ahadun dan Allah tidak disamai oleh siapapun. Berarti ahadun sing guri sinten? Makhluk. Mergo redaksine nakira, kalau nakira diulang dalam satu qodiyah, itu makna awal pasti bukan makna sani. Makanya ahad pertama Allah tapi ahad kedua makhluk. Mergo katakan Allah itu ahadun. Sifat. Sifatnya Allah walam yakullahu kufuan ahadun. Sifatnya Allah tidak disamai oleh siapapun. Jadi mulai Quran, mulai kata tiang kafir itu nggak masuk Islam. Kau ngakoni balawo itu. Jadi Quran itu rajin sinawi balawo. Kau bo kritik itu dus. Kau kritik kafir itu dus. Tapi nak rabu kritik, kau tahu sinawi itu. Kemudian kritik tak butuh niat gede, niat gadani nak gelem orang ya wes. Jadi Quran dia terbaru napa. Tapi kowe ngritik hafid ke daerah hafid yang lama kan. Murah hafid kok ngritik. Terus ana wong sing ora hafal Quran, Quran juga wiridan. Iku ya repot. Maca kudu sakmene kasiate ngene, maca sakmene gak kok. Terus Quran ku koyo paket Telkomsel. Dina maca ngene. Kulo bolak-balik tanglet di tiang ngeten iki sanya ta. Gus kula sering wiridan Yasin sedina ping 40. Wong iki jodoh tenan. Tak hitung Yasin matang pulau sami kalian mau Quran 10 juz. Yasin bener 2 halaman. 2 halaman nak sak juz ini bener 10 lembar ya. Berarti 20. Itu nanti kalau hitung Yasin matang pulau sami kalian bener 10 nopo. Tak tahu lah kena apa kok mon. Yung terus kasih ating ini kasih ating. Lo nanti beda cerita. Tiang sing wiridan ngoten itu di hari terakhir gue minta tahu. Pintu kamar itu kebuka nganti dia ini sok melangkut ke warisan saat itu juga jaduk kok alasnya nanti jahit protes loh jadi orang ngarai sama beda dia orang kepingin aku kena ketemu Jibril yang main jual tapi lah Quran ini 114 surat baik gue ringkas dan disitu ayo mereka mau jadi apa Ahmad bin Hanbal itu engkar angkaro angkaron saja. Ahmad Rambal itu nak nombong sering miridan Yasin itu puluh di Senin itu kok Ahmad Rambal nak nombong itu ada istiqomah mojo pulgu mojo Yasin di Senin ayuh jarul Quran murid elek terus Quran liane gua agak pelek nanti rata gua wajo liane gua neng sembuh akrab ikut tok terus liane orang kalamu cah elek Jurah Pakmal korong saiki umu kamu deh. Berkorban aku yasinan terus. Opo liane elek ada boting. Tunggu nanti. Tapi kayak kagak muridnya aman tidak ambil. Dia aman, apa? Kalau dulu monggo-monggo di era tahun yang Indonesia, kamu ya kira-kira ada malam Jumat atau menyasinan. Opo liane yasin gak baru kau. Opo liane yasin gak. Masyur kamu tante. Ada kalau subuh nak awang awang muno yo ke BNB BIE UHP, modal yang ni malah brutal grabby. Panjang pasat, fan hop pasat, mana raka raka raka. Ada benda apa? Ada benda apa? Tapi nak kui ahlul ilm nak poso, kui cuma manjasin biasa macam orang dulu. BIE kabeh kui kalah, kalah mu kui lah yujar orang kena diin, nang orang kena di sire. Malahnya Ahmad bin Hanbal ketika orang muridnya main modal yasin. Ayuh jarum Quran, apa Quran itu dineng, jika pemilih sikap tapi mesti dikalok lihat, paham ya, malah kalau suwon ini sensitif, ngomong ngomong awam jadi fitnah, tapi kalau itu ngomong awam yasinan terus lah. Tapi nanti ngaruh kan, nanti jokulon itu yang bapak itu suri wong anggir malam seloso, ini wong sakti suri, tidak mau di Quran, sepuh-sepuh ini urut gue kayaknya mah itu tubuh, jadi wong sepuh-sepuh, sakar-karuan tapi urut ya perkara ini, wah abe dibaturi mbak-mbak sing hafidho iki ora oleh Quran itu di. Kok sebab Quran iki wonten kitab jenis Shikayatul Quran. Iku komplaine Quran Shikayah wadul. Di Quran sebab niku matur pengiran inna qaumi takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Mahjura kan ana wong dina atau ditinggal. Mulane diarani hijrah, mergo hijrah meninggal satu kampung ke kampung yang lain. Isih mampu le jenenge napa? Bahju, sebabkan Quran itu matur pengiran inna komi takhudu hadal Quran atau apa? Bahju. Jadi sebabkan kaya Mustafa ini Quran protes Gusti Ulo surat apa surat yang tidak kenal? Suara jenisnya ada di nerapati roh ada apa ada suara? Mustafa betul nanti mau coba itu wajah main wajah kamu kok rukin ya surat namal Ulo surat namal betul nanti itu wajah kamu. Masih bejo ngapal Quran, kok kabeh tahu di. Iku lho suwon mbai sing kulino maca Quran, kulo suwon ana poso, iku maca Quran yo khatam. Senajan to kita ngerti paket-paket tertentu, misalnya malam Jumat apike surat Kahfi. Nggih, nah wong awam yo ben apa? Yasin. Tapi ajane nak tek persis tentang malam Jumat ku sing spesifik ngono apa? Kahfi. Tapi kan tentang wong awam yo urip. Wong kulo yo bingung dadi kiai. Nganggu ngalih jeneng wong akeh, nganggu bodho kok katut bodho. Lah iku yo wis. Akhire gremang-gremang. Yo, nopo dadi kowe ayu kudu nopo? Gremang sithik-sithik. Nek mergo anut wong awam melok bodho nentang dirasani wong. Dadi Yasin pake namung ngoten hadis ngeten innalikul lisain qulban wa qul Qur'an. Ya Yasin. Sakjane wong fanatik. Fanatik nopo? Tapi cari kiai kok, yo misalnya hati rano ndas ayo mati, aneh-aneh. Hati rano dodone ayo kering, mengkafe ibu butuh perang. Yo kok no hati gue ngalor itu rasa ndas rasa dodo, gue dapat kulkas. Tetap bolak balik butuh struktur sing utuh, tuh. Paham gak? Tapi coba orang ngawam, tenang, ada kok. Terus biasa wah, ibu lo ibu balik mimpin Yasin. Rono Yasinan kan mimpin itu. Kudinan ngerti kok mimpin Yasin, lo Yasin juga Quran aku ya seneng. Coba aku nengomah kok mau coliannya, perkara ini kabe tak senengin aku ya terus orang. Jadi aku semara ikuin rokok, aku suwako gitu. Nanti sampein Quran ini wonten kitab, jenis shika ya tuh. Waduh ya kalau komen Quran ini waduh ya pengiran Robbi ya. Wakola Rasul ya Robbi inna komit takhudu hadal Quran mahjur. Jadi keluarnya Nabi pertama ketemu pengiran ngendikan inna qaumi ittakhadhu al-Qur'ana mahjura. Nah, tegene kira langsung juga terus inna qaumi ittakhadhu. Nah, di mana nih inna qaumi satale kaum ingsun ittakhadhu al-Qur'ana mahjura. Mulane iki badhe Ramadan kula suwun. Yo hebe apa maca Qur'an Ramadan iku urut khatam. Ya urut sopo diurut rada paham sithik-sithik. Misale ora paham kabeh ya paham paling gak ya paham pas Ghafurur Rahim. Napa saat itu nika bebe ora paham. Narobakala sari uikob terus. Tapi nak buat ibu naku lagu furor. Mau yang berona kepentingan am terus ini. Baik Robi Firly Warhamli biasa bareng. War sokoni. Lain malaikat terus sampaian gus mau yang kelipol. Perkara ni paling penting wong di sepuro pangeran. Pas Firly dingin pas war subni. Semangat dari malaikat. Oh cakelek. Nah, urusan duit semangat. Urusan sepurane pangeran di. Kalau warai je, nah iso, ibu sah nomor cekoran guru. Tidak usah fanatik Yasin, tidak usah fanatik macam-macam. DKP ibu kalam buat. Tapi yo, uang abang yo oleh milah. Jadi nak motor DKP malah salah. Dia malah nopo salah. Yus pilih saya Yasin. Tapi ojo sampai liane Quran, liane Yasin pun. Ibu masyur Ahmad bin Hanbal. Bahkan orang Hanbal tu nanti di mami dia motor kulubing tahu di sana. Masyur, sama itu lah tiga Fatul Mu'in dan kitab-kitab Fikih. Wa angkaro Ahmad ikraro suratil ikhlas. Wa amalun nas ala khilafi. Gue aja ini takdir. Ahmad bin Hanbal ingkar, nah kalau dalam satu bacaan itu perlu diulang tiga kali. Tapi dari Fatul Mu'in, wa amalun nas bi khilafi. Tapi wong-wong rano dikne. Dikne itu minoritas. Jadi mau mangamu, segemang-gemang, habis nawa minoritas. Jadi sakit. Makanya cara dikne sugeng tak dukung. Tapi cara ini jalan dengan Indonesia, awak perlu ikut beratan. Bisa ngamuk, kan? Perlu cek yang kalimatik. Ayuh jauh Quran. Apa Quran itu nek dinang? Mana ini milih sitok, sing sitok di. Ini bosuan saya di setengah-tengah. Nah, orang awam, dikai paket khusus. Tapi kita sebagai ahli ilmi. Dia macam ini, apa? Ini sebagai saya. Ini rohkan. Malam sisi Ramadan, saat kalau ijek diutang, untuk pertama Ramadan ibu bingung jam setengah jus. Kau nak bingungnya mari dikodohi, bingungnya kumat, pray, kau bingungnya hilang, dari sementara. Pokoknya sementara akhir Ramadan khatam, khatam 30 tahun. Kebibi Malaikat Jibril, roh Quran ya tolong pulang. Malaikat Jibril itu roh ijek rawo terus di Indonesia. Iya Quran pun mau jadi Yasin. Jadi Quran pun mau diringkes pokoknya. Lihatnya tidak konti, kan repot. Kau kan aku mati api Ahmad bin Hanbal. Kau masih ingat mati Yasin, mesti ingat Ahmad bin Hanbal. Kau sering nonton acara Yasin besar, dudang. Mungkin jenang sing mimpin, kau sering nonton. Kadang di TVC ini. Jenang sering kritik, kau teko. Ini jadi awam, ini kok gak mulai. Kau sering tawar kenal, kau sering kritik. Maksudnya sering nyerita Ahmad bin Hanbal. Aku lagi setuju. Setuju banget. Bisa agen yang keluar orang Quran dia ni, bisa agen dia lihat dia api tenan. Aku biu. Was was ini repot repot. Ya sabi rabu pun timbang yasinan malah. Kalau no ormas tertentu tim yasinan, kalau hadis yasinan malam Jumat ngiritan ini, kalau hadis ini malah mulai nyetel sinetron, malah aneh menang. Nantang Yasin tapi ganti apa? Malah dunia terbalik. Leono Yasin dikritik mulai dulu apa? Malah lucu yang telulas sih. Malah lucu yang telulas sih. Kalau nanti ditelepon ke Sidoarjo, ini kanca-kanca Hafid denger. Ditelepon ke Sidoarjo malah lucu. Pak Bahak katanya jenengan lu ahli hadis, saya mau tanya. Bukankah dulu Abdul bin Amr bin As itu ingin khataman Quran? Ya. Terus kata Nabi, dia bilang saya bisa khataman tiap hari. Kata Nabi, jangan. Satu bulan apa, sekali saja. Terus Abdul Bahak kan masih ingat, saya lebih kuat daripada itu. Ya sudah, ikra'hu fi sahri. Ikra'hu bin Enwal. Hasil akhirnya Nabi itu memberi rukhsah dia sampai per bulan itu khatam tiga kali. Walhasil itu Nabi itu melarang dia menghatamkan Quran per satu hari. Napa per? Bukankah Nabi sudah melarang kalau Allah kalau menghatamkan Quran satu hari? Kenapa adat-adat santri-santri hafid itu baca Quran satu hari apa? Sarwis dialek maksudnya mau sidi-sidi sunnah loh. Sidaro sunnah aku. Terus Nabi kalau melarang satu hari khataman lalu menyuruh apa? Ya menyuruh tiap bulan itu hanya khatam sekali. Lah sampean tahu khatam apa enggak juga. Lah iya cangkemmu aku. Lah gedene nyate saya lah. Kita ini enggak fair. Hadis seperti itu lagi-lagi tadi al-adat la yufi fatr. Maknane ora kok terus Nabi melarang wong khataman Quran. Satu lah. Sayyidina Utsman bin Affan lah pinter-pintere sahabat termasuk iku nyatane tiap hari khataman. Khataman apa? Quran. Apa Ahmad bin Hab, apa Sayyidina Utsman gak paham hadis itu? Ini orang kok ngono, ini tadi saya ingin sih repot sih di sini hadis soha itu mesti rontok wahabi. Orang ngono maknanya Quran orang. Ini hadis soha ya, tapi kadang-kadang itu hadis soha juga nyerang kultur yang dimiliki kita. Nanti kadang-kadang hafid lo suun, terus seneng ngaji ke wong alim. Kita ini pun banyak yang nyerang, ini so benteng ini sampai tetap wong alim. Sehingga corok duduk perkara alasannya dia ini hadis ikrohu fisah pas abe pamit khataman dia lupa nabi jangan terus jangan itu dianggap larang nah ini usul fakih jelas nabi melarang itu tidak jaminan haram karena nabi ingin Quran itu gak bosan jadi ibadah itu nabi lebihan gak akan bosan karena gue rap bosan sing rungokno bosan gue sing lakon gue rap bosan tapi sing rungokno ada orang yang misalnya dari sana masjid nanti jam siji macam ini kan barang apa tapi tidak ada nombong mang mana nabo wala tajhar di solatika wala tu kofit bina ini kabeh ulama sepakat asbab di musuh ya orang sahabat baca Quran banter-banter akhirnya Quran dikomen terus orang si sahabat baca Quran non akhirnya Quran orang jadi sihar akhirnya tengah-tengah wabdali bina dalika jadi kabeh berlebihan itu buruk. Himbau nak pisan pintu wong simpati, tapi tak terus-terus kan wong curiga kegiatan. Kabeh wong berlebihan itu ndak. Lah maknane pelarangan Nabi urusan komposisi, ora oleh menapa ora kok melarang wong khatam Quran apa sedina. Buktine sinten Utsman bin Affan niku wiridane tiap hari khatam napa? Itu wong sanik masyaallah. Macam-macam jadi sik berdasar hadis. Ya mengenai aku setuju dengan Said Muhammad ketika nyontoh umpama maknani bid'ah aku ngelakoni barang sing ora tau dilampahi Nabi. Nabi tidak pernah membayangkan sahabat sing berkreasi diri. Nyatanya dia Nabi diasih dia malaikat dia apa? Diasih. Padahal lafad itu tidak pernah diajarkan pun kalau terus akan wasalu kalanyon ingsun kakak penjenengan firo tan ing pilihan iya kanu tetap ing dalam firo hafiyatun teono kesembuhan ono afiyah khairu wa khairu wa afiyatan fiha khairu lan kula nyuwun kesembuhan sing fiha kang ditem dalam afiyah khairatun de afiyah tapi kula nyuwun waras tapi waras sing dadi afiyah coba awake maju tambah dino terus awake maju tambah dugem terus kula nyuwun sehat tapi sehat sing dadi no lan kula nyuwun apik tapi apik sing sehat misale kowe dadi wong lara ning dhuwur bantal mungkin ke wong apik tapi kan bisa manfaati wong liya mergo kowe dhewe dadi beban. Lah nek Nabi tetep jalu sehat, sehat sing dadi apik. Apik sing dadi sehat. Iki nek apik tok ora sehat enggak nyalo wong. Ki apik tok ora sehat iku enggak nyalo wong. Dirahmati kagungan rahmat panjenengan ya arhamar rahimin hidat sing paling. Nomor loro sing dadekno wong iku ora sumpek wa dzikru auliyai. Waliko auliyai. Lan mertuki piro-piro wali ini apa jadi obati hati nomor loro itu mertuki wali wali itu sobat minal ulama iseng piro-piro ulama nah dari Imam Syafi'i masyur Imam Syafi'i nah ulama itu mesti wali, nah wali orang mesti nama ulama itu mesti kekasih ya nah sana kadang mau ngiru itu bulet-bulet wajan ulama itu wajan ke dia ya wajan ulama itu benter ulama itu orang khusus benter ulama itu di kepentingan juga konstitusi. Kalau saja pulau, pulau nanti saya ini dia buatan wayo, wayo borang orang. Tapi pulau tetap ngomong wayo terus. Piye piye, wong Islam kudu familiar be wayo. Nak gak familiar, ambek wayo raro dari ini sesuai kakek janggal dengan Nabi Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Piye piye kakek Nabi roto-roto wayo. Nabi Ibrahim garwane kali. Nabi Dawud raiso ngitung. Nabi Sulaiman tambah raiso. Nak uang anti wayo sesuai janggal be kanjeng. Tapi kowe ora usah terus maksa wae yo. Nah. mau mambur. Tapi itu bukas bakat, wiling-wilingan, nah itu bagian songko sunai poro. Iso. Kayak wong wedo. Kowe ora usah sok suci. Ora usah sok suci. Kiai kok delok rondo, kiai kok delok wong ngene. Wis biasa wae, kowe muni haram tapi ora usah muni kiai kok ngene, hafid kok ngene. Pangeran wis ngendi kan anggere cek manusa ya zina lina suku syahwat. Ngene nang. Anggere cek manusa ya dhewe sabar. Termasuk iso sabati wong wedo ya biasa wae. Ya muni haram tapi biasa wae. Tapi aja muni biasa terus kowe nek merapatan. Ya pokoknya biasa iku. Senengam kok salah paham, Pak. Angan terang lo gue, Pak. Artinya ini lo ngomong Islam khusyuk kabeh. Terus belas gak dulu orang itu. Itu kesannya itu. Titai Allah itu keliru. Padahal Allah ini tanah asal cek menurut saya mesti kubus syawat. Paham ya? Tapi nak tinggal kebiasa terus yang perapatan dulu, ya keliru. Maksiat udah dikegi. Ngerasa kegiatan is ketemu. Mustafa rak khusyuk. Wah, anggar kulaan roti kadang ketemu rodo ayu. Ini nak transaksinya rodo suwi, nak ayu, nak tinggalnya cepet. Ya, otomatis. Orang niat ngono, tapi ya asik deh, nak ayu. Terus ngono itu otomatis. Kerasan. Ngono itu serah janjian. Karena apa, orang itu nak ngomongin pesawat, rapati wedi. Padahal ini dulu. Mereka pramugari. Kalau pramugari ini Mustafa, iya. Jadi misalnya Rania atau mau ngomong cepet, lu rai sabar uang elai cepet deh, gak kita mau ngaji gak suwi, suwi sih, gue pun pintar deh. Semono, tapi kan tetap muni haram. Tapi rasa jaga teman-teman dong, si tay kubu sahabat. Iku ulama. Mungkin kadang Nabi itu dibela pangeran itu, ciri utama Nabi itu dibujuk. Kau Nabi Muhammad itu dibujuk. Terus dikritik oleh Yahudi, nak Muhammad pun Nabi tenang. Mesti rasi ibu ngurus itu, karena nabi kok amin ngurus ibu, bucu rasi ibu, pak repot. Allah berita kanji nabi walakot arsana rusulah minkob kita waja'alna lagu azwajam wajam. Yahudi itu gak fek. Nabi-nabi sing dadi idola mereka kan nabi Ibrahim. Nyatanya bucu nero. Idolanya Yahudi King David, Nabi Daud. Malah bucu nesa kok lah dikritik, bareng Nabi Muhammad mau sama wae kok. Ini malah Allah begitu, aku ngutus Rasul disik-isik bujune akeh. Contoh gampang Nabi Daud tak idolane wong Yahudi. Kok gak dikritik? Saiki makam ning Israel paling dihormati wong Yahudi to. Makame Nabi Sita Daud. Bujune piro? Kabare piro? Bujune Nabi Daud. Satu sodoran. Kok ada mikir piye yo malah bakas iki. Artinya gini ya, ulama itu harus ngomong seperti saya begini terus. Supaya orang itu familiar dengan Nabi, meskipun aku tubuh lakon kok terus kepengen surah Rasul maksa wayo mermayo keluarga prahara ya ora ngono ayat Al-Qur'an uga ngono ke wayo boleh tapi nak kuatir gak adil ya ora kowe ora usah kuatir gak adil kowe iku wis ora adil berarti ora kuatir kuatir gak iso ngrumat wis haram apa nek hakikate wis ra iso ngrumat malah buyute. Jadi itu muntal haram. Jadi khiftum tok wis dadekno fawahidatan. Apa menawa iki ra khiftum? Wis wakok tum wis terjadi. Jadi ra temo khiftum tapi sapa? Wakok tum. Padahal ayat iki jika kamu takut Allah tak jiru kalau ndak adil fawahidatan. Itu ketakutan saja menjadikan harus satu. Apalagi kita ini ndak takut ndak adil, sudah ndak adil, sudah ndak bener. Orang timo baru asumsi tidak adil sudah ada bojo sitok wae anggaran jajan pe kanca pe bojo akeh anggaran pe kowe dadi semua kiai sing dianggaran mbak mi jajan pe kanca ku 200.000 bare bojone njaluk ah ora ono duwe kaya 20.000 ya iya pe kanca ku anggarane 200 kok ambek bojo mung 20. Lah bojone ning omah rumat wong 5, engko bapake yo melok mangan iki lho. Iku wong lanang saleh ta bulet. Gak jawab bulet apa saleh? Ya bulet. Saleh jare. Wah, pria punya selera. Jare kancaku ora pria punya selera, Gus. Pria punya selera jare. Jadi nak ulama kabeh kudu ngluwarai ya. Dados ulama itu kudu ngendikan terus apa sing tau dadi tradisine. Nah, contoh rai songa kon paling gak hikmah ora janggal oleh kanjeng. Mulane wong kudu ngaji ulama ben ora bedhok perang. Atus perang. Ning era modern perang ku enggak rasional, barbaria. Tapi kowe mek perang iku kudu biasa kok, Pak. Pipi kabeh nabi bisa nyebar Islam kadang ngelewat. Mojo kok perang kayak orang-orang LSM itu kan berlebihan, padahal mereka muslim. Perang itu tradisi barbaria. Perang itu tradisi manusia barbaria manusia no. Ponteng. Lho kena melo LSM ngono ya goblok pimpin nabi yo bolak-balik. Paham ya, Mas? Paham ya? Orang yang biasa perang itu menunjukkan sikap rasionalitasnya rendah karena mendahulukan emosi mengalahkan hati. Kira usah melok ngomong ngono pimpin nabi ku sering. Meskipun perangnya nabi tentu mesti hak. Tapi kena ngomong ngono kan kesannya semua yang perang itu buruk barbaria. Kira usah melok ngono. Paham ya, Mas? Paham tenan ya, jadi kalau suwun aja geman ngomong no barang sing tau dilampahi kanjeng. Aku ki aja sok niru nabi. Dulu nabi sering jihad. Ekstrim menghadapi kebatilan, tapi sekarang ki lunak wandu terus sampean perang. Akhire negara boten setah. Orang ngene iku ning Quran, orang ngene iku ning Quran jelas disebut wasulhu khair. Nek iso damai, damai iku. Sayyidina Ali kurang mangkel mbek wong Quraisy. Kanjeng Nabi kurang mangkle be kafir Mekah. Iku dijak damai ya gelo. Disebut sulhul hudai biyam go wasulhu khair. Piye-piye damai iku? Nanti ngaji ku sing kata, mojo kok ngaji perang tok ora roh damai. Ngaji damai tok ora roh. Ngaji ku sing kata. Kulo kan iki sumpah. Tapi ngomong gaya ulama kok dari kemintar. Ngomong model bodho sing bodho sakit kok tak tambahi. Apa ya? Germang ngeten iki. Germang susu ora ono sing anut. Sing anut kula ki mung kata lumayan ta. Bebo anut kok tetep nang pokoke. Kula ajare iki malah iki kulina no bahas apa sing tau dilambai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira usah ya misale sampean terlalu LSM yang pro kedamaian terus ngomong perang itu tradisi barbarian. Orang yang senang perang nunjukna rasionalnya rendah karena mendahulukan emosi mengalahkan. Yo cukup sampai mulingu, pimpin nabi bisa yo sering. Tapi kau tidak usah ngomong. Damai itu jauh lebih, tidak boleh. Kau ekstremis kan seakan-akan nabi itu tidak pernah berdamai. Wong roh kabe, nabi abe kafir Mekah itu ada perdamaian tak? Apa nabi tidak benci sama orang kafir? Benci sekali. Tapi tidak damai sing maslahat nabi geger. Disebut nama sulhul. Paham ya? Terus kita harus ngaji itu apa? Yang seimbang. Lah nek Quran yo ana faktor musyrik ya nek kuat jatuh mung yo ana Qurane, tapi yo ana Quran la yanhaakum wa 'anil ladzina lam yuqatilukum fitti wa lam yukhrijukum min diyarikum anta baruhum wa tutus itu ilaihi. Allah enggak melarang kamu berbaik sama orang kafir. Yang orang kafir itu tidak punya jejak rekam mengusir kamu, memusuhi kamu. Kalau orang kafir yang demikian, kamu harus antabaruhum waktu tersitu ilaihi. Kamu harus berbuat baik dan berbuat adil. Lah orang kafir yang harus dimusuhi itu siapa? Innama yanhaakumullah 'anil ladzina qatalukum fid-dini wa akhrajukum min diyarikum. Yang dilarang kamu berbuat baik adalah sama kafir yang musir kamu, musuhi kamu. Terus wong fikih darani jenenge kafir harbi. Paham ya, jelas ya? Jadi ono kafir harbi, ono kafir zimmi, nak ngajak damai kita damai, nak ngajak perang nggih kita perang. Nak ngajak damai nggih. Nah, kono ngajak nyumet lilin, saiki nyumet obor. Paham nggih wong padha-padha. Kon lilin niku rada larang nggih saiki. Mau nak Mustofa luwih ekstrim disaiki ngobong hutan malah bantu. Tapi itu tadi boleh ada aksi, ada reaksi, tapi ya sing ini amen tak jadi nanti. Sayyid Hamzah itu ahabun nas ila Rasulillah zaman itu. Dipateni wahsy. Sayyid Hamzah itu tokoh hebat. Itu nabi sanging dukane la umat silam nabi gaya rafia ammi sabina rajulan minal kufar. Saya bersumpah akan membunuh 70 orang kafir dibanding nyawane jenengan. Pokoknya 1 banding 70 karena Sayyid Hamzah sangat disayangi. Tapi apa kata Allah? Wa in aqabtum fa'adibu bimithli ma uqibtum bi. Walah ini sobar tumlah gua khairun misal. Orang ngono mat di paten di situ kok ngancam pegang bulu orang orang itu juga bak situ yo. Gue pengen. Iku wae walain sabar kok wa khairun disabri. Nek sabar yo kowe ape tenang. Nabi akhirnya sabar ngumpet. Akhirnya baru guys sing mateni Said Hamzah wasi malah ro. Iye. Kowe ditonggo mangkelno. Bocah musuhan kiai kok gelekan apa. Tapi nek kowe sabar dalah tonggo terus bangkrut terus sisi di ijazah kowe. Alhamdulillah. Dise keting saiki nyucuk diwala-wale. Paham ya? Asallahu ayyaj ala bainakum wa bainal ladina atitum minhum mawaddah. Iso wae Allah gawe kowe lan wong sing kok ketingi digawe mawaddah. Saling sen. Apa iso ya kok Allahu qadir. Mergo Allah kuwo. Mana ono tonggo keting kowe lakon. Ya iku nganggur senengane ngenteni salam dan bapak ketua preman ngenteni sepur ada Subarno. Ini PKI amat. PKI itu merokokasi wong gedhe kiai jadi kiai koyo ketua preman. Anak buah golek duwe arek nom dari kiai koyo ketua preman merko. Ya ini untung saat untung rugi gak golek duwe salam dan bapak aku. Aduh aku ora ketua geng. Jadi dulu PKI itu merokokasi orang sudah benci kiai, kiai jadi pada ono ketua preman. Karena ya ini cuma tengok santri nek kok kurang ajar tadi. Mulane terus kiai-kiai iso iku kudu di sawah, di pekerjaan. Mulane semenjak aku akeh kiai di tebu, duwe sawah, duwe toko, kiai PNL, terus keterusan kedunya. Alhamdulillah. Dadi kok tak salusule. Mergo nek ora di pekerjaan dianggap ngenteni stok. Bareng oleh pekerjaan. Wah. Ono sing rintalah, ono sing di toko. Ono akhire keteru. Gak penting mulai, penting pegawai sih. Nah, boleh keterusan, memang mati. Orang sempat mu. Nah, sedangkan ya, sekolah kaya-kaya sih. Mereka di pulau yang pegawai. Kata kaya pegawai negeri, kaya kata. DPR, kaya kata. Penurangan dalam salam. Tapi itu keterusan. Masa keterusan malah nganti lali. Nomor loro wali kau awliya ilan merdui piro-piro kekasih Allah. Minal ulama, sayang piro-piro ulama, wassalih. Nomor telu wa kalamu hukama ilang nompo dawe tiang-tiang sing ahli bijak ahli ilmu sing manfaat ala dikangat dulu kang nunjuk no opo kalam nunjuk no ala khairoi dunya wal akhirah jadi khairoi ini terus mulai dibuang jadi mundur namanya langsung di ala khairoi dunya wal akhirah lan anut dawe poro hukama sing dawe iku nunjuk no ala khairoi dunya wal akhirah yang ngatasi keapiannya dunia lah